Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Walhamdulillah binikmatihi wa minnatihi alaina. Pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sekiranya malam ini kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, kita akan mengambil terlebih dahulu kitab Al-Wasoya atau Wasoyal Aba lil Abna. Mungkin malam ini dan besok malam insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat yang banyak bagi kita semuanya. Ilmu nafi' dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi kita untuk mengamalkannya. Qala rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullah. Fi kitabihi An-Nafi' wa Sayyal Aba' lil Abna'. يا بني احذر ان تكون متهما بين اخوانك بالخيانه فكلما ضاع منهم شيء اتهموك به ونسبوا اليك سرقته وان كنت بريئا. وهي anakku, para penuntut ilmu atau kita yang di pundaknya ilmu agama, ilmu yang mulia, ilmu syariah. Hendaknya kita berwaspada, kita tertuduh di antara teman-teman kita atau di tengah kawan-kawan kita, baina ikhwanika, tertuduh dengan sifat khianat. Waspadalah dan jagalah dirimu, kamu tertuduh ataupun dituduh dengan sifat khianat. Tentunya tertuduh dan dituduh dengan sifat khianat, bukan yang diinginkan di sini adalah fitnah terhadapmu, tetapi didapati realita itu ada padamu, yaitu engkau memiliki sifat khianat. Sehingga kamu pun tertuduh. Di tengah kawan-kawanmu dengan sifat tersebut. Karena ketika sifat ini melekat padamu. فَكُلَّمَا ضَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ. Maka apabila ada yang hilang, lenyap, sesuatu dari barang ataupun pemilikan yang dipunyai oleh temanmu atau kawanmu, ittahamuka, mereka pasti menuduhmu karena engkau dikenal dengan sifat khianat tersebut. Walaupun mungkin kamu tidak demikian. Bukan kamu yang mencurinya, bukan kamu yang mengambilnya. Wa nasabu ilaika sariqatahu, dan mereka menyandarkan kepadamu pencurian tersebut. Wa in kunta bari'an, walaupun engkau adalah orang yang berlepas diri. Maka betapa baiknya dan mulianya nasihat ini untuk kita, wahai anak-anakku, para penuntut ilmu, agar kita betul-betul menjaga diri kita di atas sifat yang baik, sifat yang amanah dan jujur, sehingga ada suatu hilang atau ada suatu yang lenyap di tengah-tengah kalian, engkau tidak tertuduh. Karena dengan sifat tersebut, kalaupun bukan engkau yang mengambil, bukan engkau yang menyembunyikan, bukan engkau yang melenyapkan, kamu yang akan tertuduh. Wallahul musta'an. Dan itu akan membuat engkau tidak tenang dan tidak nyaman di tengah-tengah mereka, para penuntut ilmu, para pembawa ilmu yang mulia. Karenanya dikhawatirkan ketika engkau tidak bersama mereka, engkau akan bersama dengan selain mereka. Wal'iyadzu billah, dan selain mereka tentunya dari orang-orang yang tidak dikenal menuntut ilmu. Karena mereka tidak dikenal menuntut ilmu, maka didapatkan padanya perbuatan-perbuatan kefasikan yang dianggap lumrah, dianggap biasa. Berbeda halnya ketika bersama penuntut ilmu, perbuatan-perbuatan tersebut bukan perkara yang biasa, bahkan perkara yang mereka jaga diri mereka hindarkan diri mereka, sehingga mereka pun selamat darinya. Maka camkanlah baik-baik, agar engkau pun selamat, dan akan membuatmu bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya bunayya, kun aminan fi kulli syai'in. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, jadilah kalian orang yang amanah dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu. Wa fi kulli saghiratin wa kabiratin. Dalam setiap apa yang kalaupun dia itu nilainya kecil ataupun sedikit, demikian wa kabira, demikian yang besar ataupun banyak. Sehingga tidak dibedakan yang banyak dan sedikit, yang besar dan yang kecil. Wa iyyaka an tuhaddits nafsaka bil khiyanah fi 'azimin wa hakir. Dan hati-hati, waspadalah, jagalah dirimu. Wa iyyak, jagalah dirimu, an tuhaddits nafsaka, engkau mencapkan atau menempelkan kepada dirimu dengan sifat khianat, baik pada perkara yang besar atau bahkan yang kecil, perkara yang besar dan perkara yang hakir, perkara yang mungkin dianggap remeh. Tentunya bersifat amanah tidak memilah dan memilih, tetapi pada segala keadaan, pada setiap keadaan, sehingga engkau dikenal dalam setiap keadaan tersebut. Terhindar padamu tuduhan yang keji, fala taftah mahfadhata akhika wala sunduqa amti'atihi fi ghaibatihi limujarradil ittila' ala ma fihima fa inna dhalika minal khiyana. Maka karena itu, jangan kau membuka mahfadhata akhika, apa yang menjadi tempat penyimpanan saudaramu, dan tidak pula membuka kotak atau lemari amti'atihi, barang-barangnya atau pemilikannya. Jangan kau membuka fi ghaibatihi, ketika dia tidak ada di hadapanmu. Walaupun limujarradil ittila, walaupun hanya sekedar ingin melihat, ala ma fihima, terhadap keduanya, yaitu terhadap mahfadhah dan terhadap sunduq. Kenapa? Fa inna dhalika minal khiyanah. Karena itu adalah dari sikap dan sifat khianah. Wa ya subhanallah, betapa mulianya sifat ini yang perlu kita bina, perlu kita didik diri kita. Secara khusus engkau adalah para penuntut ilmu. Ketika kamu bersama hidup di satu asrama, maka tentunya dengan kebersamaan tersebut sangat rentan sekali membuka apa yang menjadi milik temannya dari lemari ataupun dari kotak tempat yang dia menjaga barang-barangnya, menjaga hartanya, menjaga kepemilikannya. Walaupun tidak ada maksud untuk mengambil, sekedar melihat, tetapi karena ini tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, secara khusus di waktu dia tidak ada di tengah-tengah kalian, maka jangan lakukan. Berbeda halnya kalau dia mengizinkan, dia ada di tengah-tengah kalian, dia mengizinkan. Tentunya ini sesuai dengan izin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun engkau, maka jangan engkau melampaui batas. Melampaui batas melakukan hal yang tidak diizinkan oleh saudaramu. Wallahul musta'an. Betapa mulia dan betapa baiknya nasihat ini. Wala tajassas ala ikhwanika fa inna dhalika minal khiyanah. Jangan pula engkau memata-matai terhadap kawan-kawanmu, karena itu adalah sifat khianat. Memata-matai, berusaha untuk mencari tahu urusannya, itu tidak diperbolehkan, itu dari khianat. sebagaimana engkau ingin bebas, engkau ingin merdeka tanpa diawasi kecuali Rabbmu tabaraka wa ta'ala yang mengawasimu. Tentunya itu adalah pengawasan yang pasti dari Allah, dan demikian Allah raqib, mengawasi, alim, mengetahui. Maka engkau tidak ada tanggung jawab untuk mengawasi saudaramu. Biarkan dia merdeka menjalani apa yang menjadi privasinya, apa yang menjadi urusan pribadinya. Sebagaimana engkau juga menginginkan hal yang sama. Karena kalau sampai engkau mengawasi dia, dia akan tersempitkan keadaannya. Allah membebaskan dia dengan kehidupan pribadinya atau urusan pribadinya. Engkau menyempitkan dia dalam keadaan engkau kalau diperhadapkan hal yang sama, engkau tidak menerima. Maka siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia telah berkhianat. Berkhianat dengan saudaranya, temannya, kawannya. Karena saudaranya, kawannya, temannya adalah orang yang pantas untuk dia jaga rahasianya, dia jaga kehormatannya, bukan dia mata-matai. Wallahul musta'an. Dia tahu ataupun dia tidak tahu, terlebih lagi dia tahu, dia jaga kehormatannya, dia jaga apa yang menjadi rahasianya. Wala tuzki wala tuzghi bi udhunika ila thnaini yatasarrani fa inna dhalika minal khiyana. Dan jangan engkau memasang kupingmu, tuzghi bi udhunika, jangan engkau memasang kupingmu kepada dua orang yang lagi yatasarrani, yaitu mereka lagi berbicara rahasia. Karena tentunya ada urusan di antara mereka yang perlu mereka rahasiakan. Jangan kamu memasang telingamu untuk berusaha untuk mencari tahu dan mendengarkan. Karena itu adalah fa inna dzalika minal khianah. Itu dari khianat. Karena kalau pembicaraan itu boleh, mereka tidak merahasiakannya. Tetapi karena pembicaraan itu tidak boleh, seorang dengan urusannya, seorang dengan haknya, selama itu adalah diperbolehkan oleh agama, maka biarkan mereka menjalankannya atau melakukannya. Jangan kita masang kuping kita untuk mendengarkannya. Ini khianat kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Wala tattali' ala khitabi bi'ithmi ghairika. Wala tattali' ala khitabin bi'ismi ghairika. Fa inna dhalika minal khiyana. Dan jangan pula engkau berusaha untuk mencari tahu terhadap pembicaraan dengan nama selainmu. Atau perbincangan dengan nama selainmu. Karena yang seperti itu adalah khianat. فإن ذلك من الخيانة. Artinya, kita tidak melakukan hal-hal yang bukan menjadi hak kita, bukan menjadi pembolehan bagi kita, tetapi kita melakukan apa yang menjadi hak kita dan dibolehkan bagi kita. Karena kapan kita melakukan apa yang tidak dibolehkan bagi kita, bukan hak kita, bahkan itu adalah hak saudara kita, tentunya kita melakukan perbuatan khianat. Wallahul musta'an. Ingatkanlah diri kita masing-masing untuk selalu berjalan di atas pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas kebaikan yang Allah inginkan, sehingga kita pun mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu, wa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.